Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsiran. Amma ba'd. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan di dalam masjid ini. Kegiatan yang akan kita tunaikan mulai siang hari ini hingga esok hari insyaallah berkisar membahas permasalahan menulis. Dan sebagaimana disebutkan di dalam modul bahwasannya acara ini diberi nama dengan pelatihan teknik dasar menulis. Mempelajari bagaimana menulis yang baik merupakan satu kebutuhan yang kebutuhan tersebut apabila bisa dipenuhi secara maksimal akan memberikan sesuatu yang positif bagi dakwah, sesuatu yang bisa menunjang terhadap kegiatan dakwah. Oleh karena itu, menulis adalah sebuah keterampilan. Dengan kata lain, menulis adalah sebuah keterampilan, bentuk skill, yang keterampilan ini manakala dikuasai secara baik oleh seseorang, menjadi salah satu penunjang untuk bisa menunaikan dakwah. Dikatakan salah satu penunjang karena dakwah itu sendiri perlu ditunjang dengan unsur-unsur yang lain. Seperti misalnya pemahaman yang benar terhadap Islam, sikap, tindak tanduk, perilaku yang sesuai dengan syariat dan unsur-unsur yang lainnya. Dan menulis salah satu unsur wasilah yang bisa digunakan sebagai wasilah untuk menyampaikan dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, manakala seseorang mampu untuk menulis dengan baik, benar, maka ia telah memiliki kemampuan dari salah satu sisi dakwah itu sendiri. Ketika seseorang mampu menulis, maka ia dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala akan bisa pula untuk mengungkapkan perasaan, fikiran atau ilmu yang ada pada dirinya. Dan apabila kita melihat sekarang, contoh saja, salafin ini terdiri dari berbagai macam latar belakang. Dan berbagai macam tingkat pendidikan. Sekarang kita, untuk anak-anak kita saja, kebutuhan untuk membaca hal-hal yang bermanfaat bagi anak-anak salafiyin itu sedemikian besar. Sementara penerbit buku yang ada di kalangan salafiyin sangat terbatas. Maka apabila segenap salafiyin dengan berbagai macam latar belakang mampu menuangkan sesuatu dalam bentuk tulisan berdasar latar belakang kemampuan yang ada pada dirinya, kemudian ia membuat sebuah karya tulis yang karya tulis itu mungkin kalaupun tidak dicetak, tapi bisa difotokopi atau dibagikan untuk bacaan anak-anak. Ditempel di majalah dinding. Itu akan memberikan sesuatu yang bermanfaat ya, bagi anak-anak salafiyin. Contoh konkretnya, ya, setiap diri kita dengan berbagai macam latar belakang, kita menulis. Salafiyin itu kan ada yang latar belakangnya mungkin mengetahui tentang ikan, ya kan? Ada salafiyin yang pernah atau berkecimpung dalam dunia perikanan. Coba menulis tentang ikan. Beri sesuatu pengetahuan tentang ikan untuk anak-anak salafiyin. Daripada anak-anak salafiyin membaca tentang ikan dari penerbit-penerbit yang tidak jelas, yang kemudian nanti ada berbagai macam gambarnya, kan begitu. Kalau salafiyin membuat tulisan tentang ikan, sehingga kemudian anak-anak salafiyin bisa mengetahui tentang ikan, kan itu akan bisa bermanfaat. Ada salafiyin yang latar belakangnya dia mengetahui tentang gizi. Menulislah tentang makanan yang bergizi. Apa itu madu, apa itu ini, dan seterusnya. Ada salafiyin yang latar belakangnya mungkin keamanan. Dia mampu menulis. Tulislah tentang masalah keamanan. Jadi menulis dengan berbagai macam latar belakang, background daripada salafiyin yang ada. Kalau itu semua dikumpulkan, kira-kira kita akan bisa menyajikan bahan-bahan bacaan untuk anak-anak kita, anak-anak salafiyin yang beragam. Bacaan itu berasal dari salafiyin itu sendiri. Mungkin ada insinyur listrik, elektro, dan seterusnya menulis tentang listrik dengan bahasa yang mudah, sederhana. Sehingga kemudian berapa macam bentuk tulisan itu sudah ada. Orang-orang tua salafiyin tidak perlu lagi ke toko buku. Ini anak saya senang tentang ikan. Oh, sudah ada salafiyin yang menulis tentang ikan. Kan begitu. Anak saya ini senang dengan pesawat. Oh, sudah ada salafiyin yang menulis tentang pesawat. Dan seterusnya. Dengan berbagai macam latar belakang. Kalau kemampuan menulis ini ada pada masing-masing ya, salafin, ya, maka kemampuan menulis itu ya, diupayakan untuk diwujudkan dalam bentuk membuat tulisan sesuai dengan latar belakang. Ya, nah, dari situ mungkin nanti akan diseleksi naskahnya, mungkin nanti diedit, yang sudah terpilih bisa diedit, bisa diterbitkan dalam bentuk fotokopian atau lain sebagainya, sehingga kemudian anak-anak kita memiliki ya, referensi, memiliki bacaan yang berasal dari salafiyin sendiri. Sementara ini kan kita kalau mau mengetahui tentang sesuatu ke toko buku, penulisnya siapa kan gitu, ya, penerbitnya siapa. Salafiyin sebetulnya memiliki potensi ya, untuk bisa menghadirkan tulisan yang tulisan itu ya, lahir dari seorang salafi, ya, kemudian diperbanyak, ya, dicetak ataupun yang lainnya, ya, sehingga akan berbuah menjadi ya, satu bentuk bahan bacaan untuk anak-anak, untuk yang lainnya. Itu salah satu di antara ya, latar belakang kenapa kita berupaya untuk bisa menulis ya, dengan baik. Sehingga ya, apapun latar belakang kita, ya, kemampuan menulis itu manakala kita kuasai, insya Allah akan memberikan manfaat. Ya. Insya Allah akan memberikan manfaat. Oleh karenanya, pada pertemuan kali ini, ya, pertemuan yang pertama, ya, mengangkat tema menulis itu mudah. Ya, insya Allah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena sungguhnya menulis itu ibaratnya seperti berenang. Ya. Seseorang bisa berenang karena senantiasa dituntut untuk berkecimpung di dalam air, ya, bersentuhan dengan air. Ya. Seperti itulah seseorang yang akan bisa dikatakan seseorang bisa berenang. Dia harus senantiasa ya, berada di kolam, ya, kemudian mencoba ya, gerakan-gerakan tertentu sehingga kemudian dia bisa mengapung di atas air. Begitu juga menulis. Ya. Seseorang mungkin ingin pandai berenang, latihan, teori renang. Diajarkan oleh berbagai ahlinya. Renang tuh begini, gaya katak seperti ini, gaya bebas seperti ini. Tapi kalau tidak pernah ya, berada di kolam renang, kira-kira bisa atau tidak? Tentu tidak bisa. Secara teoritis mungkin menguasai. Tetapi secara praktek belum tentu ia bisa berenang. Seperti itu juga menulis. Ya, ikut pelatihan, dari mulai pelatihan dasar, pelatihan berikutnya. Tapi tidak pernah menulis. Ya, itu ya, niscaya tidak akan bisa melahirkan karya sebuah tulisan. Maka penting sekali kita memahami ya, ya, dan kemudian kita memotivasi diri untuk bisa menulis. Dan menulis itu insya Allah mudah. Ya, apa buktinya mudah? Ya, buktinya ya, kalau kita bisa mengirim SMS, ya, ada yang belum pernah mengirim SMS di sini? Santri-santri yang kecil pernah mengirim SMS tidak? Ya? Pernah mengirim SMS tidak? Pernah? Hah? Atau tidak pernah menyentuh HP? Ya. Rata-rata anak-anak kecil pun sudah bisa untuk menuliskan sebuah pesan singkat. Itu artinya dia sudah menulis. Ya. Kemampuan untuk menulis itu sebenarnya ada. Cuma permasalahannya, kemampuan itu seberapa jauh dibiasakan. Kalau berbicara, mungkin setiap hari. Berbicara itu kan mengungkapkan pikiran, mengungkapkan gagasan, mengungkapkan perasaan. Itu kan berbicara. Dan setiap hari dilakukan sehingga kemudian orang terlatih. Berbeda dengan menulis. Menulis sebenarnya bisa juga seperti itu. Seseorang punya gagasan, punya keinginan, punya perasaan. Kalau dia rutin untuk mengungkapkan dalam bahasa tulisan, itu akan terlatih. Seperti halnya orang berbicara. Bahasa itu kan bisa diungkap melalui dua, ya, minimal melalui dua cara, lisan dan tulisan, kan begitu. Ya. Ya. Gagasan, pikiran, perasaan kita bisa diungkapkan melalui dua cara, melalui lisan dan tulisan. Lisan bisa setiap hari kita mengungkapkan, tapi tulisan jarang sekali kita melatihnya. Ya. Kalau bicara, gagasan melalui lisan mungkin kita sampaikan. Kenapa kita ringan melakukannya? Karena memang setiap hari kita berbicara. Begitu juga sebenarnya ketika kita setiap hari menulis, gagasan, pikiran, perasaan kita tulis, ya, itu sebenarnya sebagai wujud dari upaya untuk melahirkan gagasan tulisan atau perasaan itu, gagasan pikiran atau perasaan itu dengan tulisan. Nah, semakin sering kita menulis, semakin sering berlatih, maka kemampuan menulis itu akan semakin meningkat. Ya. Jadi mengungkapkan gagasan pikiran perasaan kita bisa dengan tulisan, bisa dengan lisan. Nah, yang lisan ini sudah sering kita latih setiap hari. Iya. Apa-apa kita bicara. Apa-apa kita bicara. Kan begitu. Yang tulisan tidak pernah kita latih. Itu. Ya. Dimulainya kapan tulisan itu? Kalau ada pelatihan. Ya, seperti ini kan mulai. Ya. Mulai ada upaya untuk mencoba mengungkapkan gagasan, pikiran, perasaan dengan bahasa tulisan. Gitu. Yang sebenarnya ketika kita meng-SMS, ketika kita mengirim tulisan di WhatsApp, di Facebook, dimanapun juga, di media sosial yang lain, itu sebenarnya kita sedang mengungkapkan apa? Gagasan, pikiran, perasaan kita. Nah, oleh karena itu, kemahiran di dalam proses menulis itu sangat, ba'dallah, sangat tergantung dari kemauan kita untuk mencoba menuangkan gagasan, pikiran, perasaan, ilmu yang ada pada diri kita dengan bahasa tulisan. Kalau kita semakin sering mengungkapkan, melatih, menulis, insya Allah akan semakin maksimal hasilnya. Dan kemudian, tulisan dengan karangan ada sementara yang membedakan. Kalau karangan sifatnya fiktif, orang mengarang. Mengarang-ngarang artinya mengada-ada sesuatu kisah atau cerita. Jadi sesuatu yang sifatnya fantasi, hayalan, imajinasi, rekaan, ya, maka itulah yang disebut sebagai, ya, yang diungkapkan dengan bahasa tulisan, itulah yang disebut dengan karangan fiksi. Atau ya, orang yang membuat karya tersebut disebut pengarang. Sedangkan penulis, ya, adalah orang yang menyusun, menggabungkan berbagai macam ringkasan, kesimpulan, gagasan, pikiran, ya, dituangkan dalam bahasa, ya, tulisan, ya, maka itulah yang dikatakan sebagai aktivitas menulis. Ya. Nah, sehingga, ya, orang yang melakukannya disebut dengan penulis. Sehingga beda antara penulis dengan pengarang. Pengarang lebih cenderung kepada gagasan yang sifatnya fiksi, rekaan, ya, imajinasi. Kalau penulis, dia berkarya dengan mengumpulkan berbagai, ya, gagasan yang bereferensi, ya, kemudian juga, ya, ringkasan-ringkasan dari sebuah maklumat. Ya. Itu adalah yang dikerjakan oleh penulis. Ya. Kemudian di dalam media, ya, ya, media tulis-menulis itu biasanya, ya, ada dalam bentuk jurnal, ya, karena gagasan yang sifatnya ilmiah, jurnal, majalah. Berbeda dengan koran, surat kabar, itu biasanya berisi tulisan-tulisan yang, ya, berdasarkan peristiwa. Ya, berdasarkan peristiwa. Sehingga surat kabar atau koran, ya, setelah berlalu waktu, maka kemudian tidak up to date lagi. Tidak hangat lagi tulisan tersebut, dan cenderung untuk kemudian dibuang karena sifatnya yang hanya sekedar memberitakan. Ya. Adapun jurnal ataupun majalah, maka tulisan-tulisannya, ya, tidak lekang oleh waktu. Ya, sampai kapanpun ia dibaca, maka tulisan tersebut akan bisa dimanfaatkan. Kemudian, arah dari pelatihan ini, ya, ini makalah sebenarnya saya tulis ketika pelatihan di Mujur. Ya. Yang kita inginkan dari pelatihan ini adalah bagaimana, ya, memotivasi, merangsang, ya, kita semua untuk bisa menulis, ya, memotivasi artinya memberikan dorongan, hasungan, semangat, ya, untuk mau menulis, merangsang, memberi stimulus, ya, memberikan pancingan supaya kita semua mau menulis. Kadang-kadang semangat ada tidak terpancing. Ya. Orang mau nulis, kertasnya sudah ditaruh di meja, ya, pensilnya atau laptopnya sudah dinyalakan, tapi pikiran kita blocking, mau mulai di mana? Apa ini yang harus saya tulis? Mulai menulis ini apa ini? Ya. Akhirnya tangan kita cuma mengusap-ngusap apa? Laptop itu, ya, karena nggak keluar-keluar, gagasan sudah ada, cuman memulainya dari mana, kan begitu. Ya. Kadang-kadang, ya, awal menulis itu, ya, seseorang terhambat oleh, ya, pengalaman ya, karena belum pengalaman jadi memikirkan dulu apa ini, kata apa yang harus saya ungkapkan. Nah, jadi dengan pelatihan ini semoga kita bisa membuka sekat-sekat yang demikian, penghalang-penghalang yang menyebabkan kita kemudian akhirnya ya, malas untuk menulis. Ya. Kenapa malas untuk menulis? Ya setiap mau menulis blocking, ya, nggak keluar-keluar ini. Ya. Sampai kertas sudah satu lembar cuma coret-coret, dibuang lagi, ganti lagi kertas baru. Nah, sekarang bagaimana kita menyiasati agar kita bisa menulis dengan baik. Jadi mudah-mudahan dengan atau setelah mengikuti pelatihan ini, ya, setelah mengikuti pelatihan ini, antum semua bisa menulis. Di Mujur dulu ada peserta yang usianya sudah hampir 70 tahun. Salah satu peserta. Semangat menulis. Apa buktinya semangat menulis? Ya. Buktinya ya, hari Sabtu yang lalu ya, ketika saya di Purwokerto, Bapak Wahid namanya. Bapak Wahid ini menyerahkan CD berisi tulisan-tulisannya. Masya Allah. Setelah mengikuti pelatihan di Mujur, rupanya dia menulis terus. Ini Ustaz, apa ini CD? Isinya tulisan-tulisan saya. Masya Allah. Tulisan tentang syahadat. Ya. Ya. Tulisan tentang syahadat. Nah, ini menunjukkan ya, walaupun sudah usianya sudah sepuh, semangat menulisnya luar biasa. Ya. Dan mudah-mudahan antum ya, tidak perlu menunggu sampai usianya seperti Pak Wahid dalam menulis. Ya, ya kan? Begitu. Insya Allah adik-adik kita juga anak usia 7 tahun bisa kita motivasi untuk menulis. Ya, bisa kita motivasi untuk menulis. Ya, beri fasilitas, beri media, kemudian dibimbing bagaimana dia memulai menulis. Ya, ya tentu saja tulisan anak kelas yang baru berumur 7, 8, 9 tahun, kita jangan terlalu menarget tulisannya seperti tulisan ya, seseorang yang sudah benar-benar terlatih. Tulisannya mungkin hanya bercerita ya, tentang temannya yang kemarin misalnya mencubitnya dan seterusnya. Mungkin hanya sebaris, dua baris, tiga baris. Nah, kita sebagai orang yang membimbing untuk supaya anak ini bisa menulis, wah itu sudah cukup bagus. Anak kecil bisa menulis sebaris, dua baris, tiga baris. Ya, itu sudah bagus. Sehari tiga baris menulis sudah bagus. Ya. Nah, kalau kisah-kisah itu dikumpulkan, ya, kemudian ya, dibuat mungkin majalah dinding, dimuat di situ, itu akan memberikan ya, motivasi, dorongan untuk anak itu terus berkarya. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan pelatihan ini, kita bisa terdorong. Bukan semata-mata ya, menulis karena ada sesuatu ya, kepentingan-kepentingan yang sifatnya duniawiah, tidak. Tetapi arah kita adalah bagaimana upaya ya, kemampuan menulis itu bisa diarahkan kepada hal-hal yang positif, yang akan memberikan manfaat ya, kepada segenap manusia, terkhusus kepada salafiyin, terkhusus lagi dalam hal masalah dakwah. Ya, sehingga dengan demikian, tulisan-tulisan yang kita buat, yang kita hasilkan, itu benar-benar ya, dari hasil yang sudah kita latih sebelumnya. Ya. Ini arah daripada pelatihan ini. Sehingga kita ingin dari hasil pelatihan ini nanti akan lahir karya-karya yang tidak kita duga sebelumnya. Sebagaimana awal tadi saya ungkapkan, seandainya setiap salafiyin menulis, ada yang menulis ikan, tentang ikan, ada yang menulis tentang madu, pengusaha herbal bisa menulis, dia akan menulis madu, dengan berbagai latar belakangnya, itu akan banyak sekali karya tulis. Dokter akan menulis latar belakang dari kedokteran, itu akan banyak sekali. Sampai kemudian berbagai macam aktivitas bisa ditulis dengan baik. Taib. Apa modal seseorang menjadi penulis? Yang pertama, keikhlasan. Jelas. Masalah keikhlasan, kita menulis bukan dalam rangka untuk meraup keduniaan. Kalaupun ada sisi keduniaan, itu adalah merupakan efek daripada menulis itu. Tapi tujuan utama kita menulis adalah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuan kita menulis adalah dalam rangka untuk li'i'la bi kalimatillah, meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuan kita menulis adalah dalam rangka untuk menyebarkan ad-da'wah as-salafiyah, sehingga benar-benar semua apa yang kita upayakan semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Menulis bukan dalam rangka untuk memperbanyak fans, para pengikut. Menulis bukan menjadikan nama kita tersanjung. Bukan. Tapi semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian adanya kemauan yang kuat. Menjadi seorang penulis tidak bisa dipaksakan, tapi tumbuh dari kesadaran. Kesadaran pada diri orang tersebut. Banyak orang ingin menulis, tetapi sedikit sekali yang kemudian bisa mewujudkannya. Banyak orang yang ingin menjadi penulis, tapi sedikit sekali orang yang kemudian bisa secara rutin terus-menerus menulis. Jadi semangat dan kemauan inilah yang harus dijaga secara konsisten. Semangat dan kemauan yang harus senantiasa dijaga secara konsisten. Bagaimana kita menulis setiap hari? Ketika kita sudah taklim misalnya, kan ada catatan-catatan kecil tentang taklim. Catatan-catatan kecil itu kemudian dirangkai jadi sebuah tulisan, kan bisa. Catatan-catatan kecil itu dirangkai jadi sebuah tulisan. Itu. Sehingga konsistensi kita ketika menulis itu bisa terus terjaga. Ini diantara menjaga semangat dan kemauan untuk menulis. Bagi yang sudah terlatih, mungkin sudah bisa membaca referensi literatur Arab, berbahasa Arab, membaca referensi marojik dari para ulama, bisa menulis setiap hari. Kita menulis tafsir saja satu ayat. Setiap hari satu ayat satu hari. Itu satu bulan sudah dapat berapa ayat? Minimal 30 ayat. Sudah jadi satu kitab sendiri itu. Kitab tafsir. Walaupun tulisan itu adalah beberapa rangkuman, beberapa nukilan dari kitab-kitab tafsir yang ada. Ya, tapi kita mengumpulkannya menjadi sebuah tulisan. Satu hari satu ayat. Ya. Dan itu tidak terasa. Sebulan, dua bulan tulisan itu dikumpulkan. Itu akan menjadi sebuah buku tafsir itu sendiri. Nah, ini yang kita perlukan dalam rangka untuk menjaga apa? Ya, menjaga semangat, kemauan kita untuk menulis. Nah, kemudian juga sarana-sarana media yang ada bisa digunakan untuk melatih kemampuan menulis. Ya. Kita punya mungkin media WhatsApp. Ya. Media WhatsApp. Ya. Ya. Ternyata salafin hampir semuanya bisa menulis. Bahkan yang saya ikuti grup misalnya para pedagang gitu. Misalnya JOS, jaringan online, apa? Jual beli online salafiyin kan. Semuanya bisa menulis. Apa buktinya? Semuanya bisa menawarkan barang. Walaupun singkat-singkat. Ya. Tapi ada juga yang panjang. Ya. Menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang spesifikasi dari barang yang ia jual. Artinya bisa menulis. Artinya bisa menulis. Nah, cuma menulis ini kemudian tidak ditindaklanjuti, tidak diarahkan kepada ya, bentuk-bentuk tulisan yang kemudian tulisan itu bisa dimanfaatkan atau dibaca oleh orang-orang lain. Ya. Ya, jadi memanfaatkan media-media yang ada itu bisa untuk kemudian menulis. Sehingga ya, bagi kita dengan adanya kemauan yang kuat, ya, semangat yang baik ya, dalam menulis ya, maka tidak ada lagi kemudian pada diri kita, wah saya tidak bisa menulis ya, saya tidak bisa menulis. Tidak ada kata-kata yang demikian. Kemudian modal lainnya yaitu rajin membaca. Rajin membaca menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dengan menulis. Dengan membaca seseorang bisa mendapatkan informasi, cara berbahasa, kemudian juga teknik dan gaya dari sebuah tulisan yang tersaji. Maka perbanyak membaca. Nah, sekarang permasalahannya, kita ingin membiasakan anak-anak kita mulai kecil sudah mulai menulis. Tetapi yang permasalahan sekarang yang ada, kita sangat minim sekali bacaan untuk anak-anak. Minim sekali. Bacaan untuk anak-anak minim sekali. Penerbit yang menerbitkan untuk bacaan anak-anak pun minim sekali. Sehingga di satu sisi, kita ingin membiasakan menulis itu sejak anak-anak, tetapi salah satu sarana yang bisa mendorong mereka untuk mampu menulis, ya ba'dallah, ya, ternyata sangat terbatas sekali. Nah, ini yang merupakan sesuatu yang harus kita pecahkan. Yaitu tadi diantara solusinya, setiap salafin coba menulis. Dengan berbagai macam latar belakang. Ya, dengan berbagai macam latar belakang. Ya, jadi rajin membaca adalah salah satu bahan untuk bisa mengembangkan gagasan. Ya. Ketika kita membaca sebuah buku misalnya. Setelah kita membaca, tutup bukunya. Kemudian coba tulis. Apa yang ada, apa yang tersimpan di memori kita, tulis lagi. Itu upaya untuk kita melatih menulis. Ya. Kalau kita memang tidak punya gagasan, tidak punya pemikiran apa yang harus ditulis, coba baca dulu sebuah buku. Nah, kemudian nanti ditulis hasilnya. Dari apa yang kita baca, tulis. Apa yang kita baca, tulis. Apa yang kita baca, tulis. Insya Allah dengan demikian akan bisa mendorong kita untuk senantiasa menulis. Kemudian modal lainnya adalah kita tentu berdoa agar kemampuan kita diberi, kemampuan untuk menulis itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudahan pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang mampu untuk menulis. Kemudian langkah untuk menulis. Langkah untuk menulis, apa yang harus dilakukan saat seseorang akan menulis? Yang pertama, menelaah tema. Menelaah tema. Nanti minta papan tulis ya. Nanti tolong panitia minta papan tulis. Selain nanti ada proyektor, mungkin ada papan tulis untuk apa namanya, memberikan gambaran-gambaran. Menelaah tema. Tema adalah pokok pikiran yang mendasari sebuah karangan. Tema adalah sebuah pokok pikiran yang mendasari sebuah karangan. Jadi singkatnya, tema itu merupakan pokok bahasan yang akan disajikan dalam sebuah tulisan. Kalau tulisan anak-anak, misalnya, anak-anak pondok sini pernah berkunjung ke Ragunan belum? Pernah lihat binatang? Iya, kira-kira apa temanya kalau mau ditulis? Apa kira-kira Abdullah? Hah? Temanya apa kira-kira? Pernah ke Ragunan? Apa yang diceritakan dari Ragunan? Hah? Binatang. Hah? Binatang. Iya. Bisa bercerita tentang binatang. Ya. Jadi kunjungan ke Ragunan memberi inspirasi tentang perilaku binatang. Ya. Temanya adalah perilaku binatang. Ya. Ya. Ya. Mungkin dengan bahasa anak-anak. Ya. Nah, sebenarnya ketika dengan bahasa tulis kan sebetulnya sudah bisa. Ketika ditanya, pernah ke Ragunan? Pernah. Apa yang di sana dilihat? Ada binatang. Nah, sebenarnya itu kan tema. Ketika tulisan binatang itu ditulis ke dalam bahasa, diungkapkan dengan bahasa tulisan, maka jadi itu tulisan itu sebenarnya. Ketika diungkapkan dengan lisan, jadi bahasa lisan. Ketika diungkapkan dengan bahasa tulisan, jadilah itu sebuah tulisan. Itu saja sebetulnya perbedaannya. Nah, ketika kita menelaah tema, banyak hal-hal di sekitar kita yang bisa kita jadikan sebuah tema. Banyak hal-hal yang di sekitar kita yang sebenarnya kita bisa jadikan sebagai sebuah tema. Hal-hal yang mungkin bisa diambil ibrohnya, hal-hal yang bisa diungkapkan, diceritakan tentang apa yang ia lihat. Seseorang misalnya melihat pengemis, apa yang dilakukan oleh pengemis itu, kata-kata apa yang dikeluarkan oleh si pengemis itu. Nah, ketika kita mengetahuinya, kita bisa tulis misalnya. Pengemis, dari mulai pakaiannya kita ungkapkan, cara bicaranya diungkapkan, cara berjalannya diungkapkan, kata-katanya yang keluar, yang terlontar, dan seterusnya. Nah, itu tentang sosok misalnya seorang pengemis. Kalau kita mau jadikan tulisan itu sebagai tulisan yang ilmiah dalam pengertian, ingin memberikan faedah, bagaimana hukumnya, meminta-minta, dan seterusnya, bisa dilengkapi dengan dengan pendapat-pendapat para ulama, dilengkapi dengan maroji' yang lainnya, dan seterusnya. Ini terkait dengan masalah tema. Jadi, menelaah tema, apa yang akan ditulis, sebetulnya ketika kita melihat sesuatu, maka itulah yang sebenarnya bisa dijadikan sebagai tema. Kemudian mengumpulkan bahan. Mengumpulkan bahan. Dari mana bahan itu didapat? Bisa dari sebuah peristiwa. Dari mana bahan itu didapat? Bisa dalam bentuk maroji', referensi, kitab, makalah, atau berita yang disampaikan oleh seseorang. Ini bahan. Jadi pengumpulan bahan bisa disusun secara bertahap. Disusun secara bertahap. Misalnya kita menulis tentang judul tentang akhlak misalnya. Kita menulis judul tentang akhlak. Nah, akhlak tentu dengan berbagai macam. Kalau di akhlak saja luas sekali. Mungkin dibatasi temanya akhlak terhadap Rasulullah. Bisa satu. Kalau judul akhlak saja luas. Akhlak kepada Allah misalnya. Akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada sesama. Lebih luas lagi akhlak kepada sesama, dipersempit lagi. Akhlak kepada orang tua. Lebih luas lagi, masih luas akhlak kepada orang tua. Mungkin akhlak kepada ibu, akhlak kepada ayah, dan seterusnya. Itu adalah bentuk kita membuat tema, kemudian dari tema itu kita mencari bahan. Tulisan-tulisan yang terkait dengan masalah birrul walidain itu dikumpulkan. Ini mengumpulkan bahan. Kemudian setelah bahan tertulis, maka mulai kita menulis. Mulai kita menulis. Jangan sampai kemudian kita ketika memulai menulis, jangan sampai kemudian kita terhenti, atau yang tadi saya sebut dengan blocking. Menulis saja dulu. Jangan dipikirkan apakah nanti tulisan itu baik atau tidak. Jangan dulu. Tulis saja semua. Yang ada di dalam pikiran kita, tulis. Kita mengutip, maka tulis kutipan itu. Berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Tulis. Apa itu yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz? Apa? Tulis. Sampai kemudian selesai satu paragraf. Kemudian tulis lagi apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Tulis semua. Dari satu paragraf, satu paragraf, satu paragraf, itu akan menjadi satu bentuk tulisan yang berbicara tentang satu gagasan, satu tema. Nah, kemudian ketika kita menulis, maka jangan kita berpikir tulisan ini bagus atau tidak. Tulisan saya ini bisa dibaca atau tidak. tulisan saya ini bisa dimengerti atau tidak. Jangan berpikir seperti itu. Yang pertama, kita tetap menulis. Karena ketika kita sudah berpikir, wah tulisan saya ini kok kalimatnya kurang tepat, katanya kurang pas. Nah, itu sudah bukan lagi kita sedang menulis. Tapi kita sudah melangkah, kita sedang mengedit. Nanti ada pelajaran tentang editing ya, mengedit. Jadi ketika kita menulis, menulis saja. Menulis saja. Jangan kemudian kita terpengaruh, wah tulisan saya ini bagus atau tidak. Wah pantas apa tidak. Kok bulat ini bahasanya. Gitu. Tulis saja dulu. Adapun nanti memperbaiki bahasanya, memperbaiki susunan katanya, itu nanti urusan editing. Jadi ketika kita menulis, menulis. Jangan kemudian kita berpikir, wah ini kurang pas. Akhirnya dicoret-coret lagi, ganti kertas, coret-coret lagi. Gak selesai-selesai. Maka ketika kita tugas menulis, maka tulislah apa yang terpatri ataupun tersimpan di dalam gagasan kita. Sehingga mudah-mudahan dengan kita bisa menulis tersebut, gagasan itu bisa tercerna dengan baik di dalam bahasa tulisan. Kemudian, itu diantara hal yang perlu kita perhatikan di dalam menulis. Nah, untuk supaya kita memang betul-betul bisa mencoba menulis, maka di dalam pelatihan ini pun nanti akan ada upaya untuk bisa menulis. Jadi langsung dipraktekkan. Maka ikhwah fiddin azakumullah, sekali lagi bahwasannya menulis itu sebenarnya sesuatu yang mudah ketika kita menyelami bahwasanya tugas kita itu adalah menulis. Tapi ketika kita menyelami sudah menulis kemudian mengedit, itu yang menjadikan kita akan merasa kesulitan. Jadi ketika menulis, menulislah. Ini nanti dibagi kertas enggak? Ada kertas enggak? Minta disiapkan kertas kosong. Antum semua membawa kertas, membawa buku. Kita akan mempraktikkan bahwasannya menulis itu mudah. Siapkan kertas, siapkan pena Anda. Sudah siap semua? Sudah siap semua? Tidak usah disobek. Tidak usah disobek. Biarkan saja di buku. Nanti dikumpulkan juga enggak ada waktunya untuk memeriksa. Jangan disobek. Nanti saja udah. Kertasnya nanti saja dibagikannya. Ini sudah ada buku, enggak apa-apa, di buku saja. Sudah siap? Letakkan penanya di atas kertas. Ya. Sekarang apa yang antum ingat di pikiran antum? Tulis. Tulis. Apa yang antum terbetik di pikiran, tulis. Tulis. Tulis. Apa saja? Tulis, Abdullah. Apa yang ada di dalam pikiran, tulis. Tulis. Ya, cukup. Apa yang tertulis di situ? Apa yang anda tulis? Hah? Belum ditulis? Tulis menulis. Apa? Dibacakan coba. Sudah berapa tulisan? Satu baris. Iya, apa itu? Disuruh untuk nulis oleh Ustaz Ayyub. Sudah bisa. Disuruh menulis oleh Ustaz Ayyub. Tinggal dikembangkan. Coba ditulis. Tulis coba. Waktunya sekarang. Tulis waktunya. Ketika disuruh menulis. Waktu itu terdiri dari hari, jam, sudah? Waktunya sudah? Sudah waktunya? Sudah tulis waktunya? Sudah. Apa? Hari Sabtu? Iya, tempatnya sekarang ditulis. Apa yang ditulis? Di Pondok Pesantren Riyadul Jannah. Iya. Terus sekarang siapa yang disuruh tulis? Siapa yang ditulis? Tulis. Siapa yang disuruh? Siapa ditulis? Apa yang ditulis? Hah? Yusuf. Terus di gabungkan kalimat yang tadi. Tadi apa kalimatnya? Nah, gabungkan itu. Gabungkan. Gabungkan di setelah Yusuf tadi, nama Yusuf. Lanjutannya tadi. Lanjutannya itu, lanjutan tadi tulisan disuruh menulis, dilanjutkan setelah yang menulis tadi siapa? Tadi menulis siapa? Yusuf. Iya kan? Nah, tadi kan menulis, disuruh menulis Ustaz Ayyub. Nah, lanjutkan, Yusuf disuruh Ustaz Ayyub menulis. Coba ke depan Yusuf. Ke depan. Hari Sabtu jam 11 lebih 9 di Ma'had Riyadul Jannah, Yusuf disuruh Ustaz Ayyub menulis. Sudah satu paragraf. Iya kan? Kalau mau dikembangkan lagi, kalau mau dikembangkan lagi bisa ditambahkan. Beberapa peserta pelatihan menulis dan seterusnya dan seterusnya. Kan intinya menulis. Bisa kan? Bisa seperti itu? Mudah. Ya. Itu menulis. Ya. Apa yang ditulis? Apa yang ditulis? Yang ditulis apa? Hah? Yang keras. saya menulis apa? Waktu. Coba ke depan. Ya. Saya menulis sebuah tulisan. Coba ditulis. Dari mulai pinggir sana. Gak usah bagus-bagus, tulisannya gak apa-apa. Titik ya, titik. Kemudian, kapan menulis sebuah tulisan itu? Kapan menulis sebuah tulisan itu? Saat situasi bagaimana? Atau di mana menulis sebuah tulisan itu? Saya menulis sebuah tulisan ketika sedang apa? Terus, kapan itu? Kapan terjadinya? Kemudian, berapa orang yang ikut dalam taklim? Banyak, tulis banyak. Di mana itu taklimnya? Siapa yang menyampaikan taklimnya? Difahami tidak itu? Faham tidak? Faham tidak tulisan di papan tulis itu? Faham? Cara menulis sebuah tulisan sedang taklim dengan satu banyak orang yang mengikuti taklim kepada peserta sama sekali. Faham tidak? Faham tidak? Faham. Berarti tidak bisa menulis ya? Tidak bisa menulis loh. Tidak tahu? Nah itu saja sudah menulis itu. Ya. Kalau kemudian ditulis begini. Sabtu di pondok pesantren saat taklim bersama Ustaz Ayyub, saya menulis sebuah tulisan. Sama enggak? Sama enggak? Hah? Sama enggak? Hah? Di atas dengan di bawah sama tidak? Sama tidak maknanya? Sama. Cuman yang ini sudah bahasa. Sudah bahasa apa? Hah? Sudah bahasa apa ini? Sudah bahasa edit. Iya. Yang ini bahasa asli penulis. Kan begitu. Ya. Tanya sama Ustaz Farhan nanti. Itu yang tulisan-tulisan di kedua itu ada sudah perubahan seperti yang kedua belum? Atau tulisan aslinya seperti tulisan pertama ini? Iya. Jadi ya, intinya sebenarnya kita sudah bisa menulis. Cuma ketika kita merangkaikan kalimat untuk kemudian jadi enak dibaca, itu urusannya siapa? Editor. Jadi menulis itu mudah. Sepakat? Nah, tolong dibagikan kertasnya. Kita buktikan. Untuk santri-santri pondok kelas berapa di sini? Kelasnya? Kelasnya apa? Hah? Untuk yang ini, Banin. Kelas berapa saja? Yang Banin. Kelas 1 sampai kelas berapa? Hah? Usia berapa? Usia 13. Ya. Untuk yang Banin, tulis saya pergi ke kebun binatang. Untuk yang Banin, saya pergi ke kebun binatang. Tahu yang ditulis? Apa yang kalian lihat di kebun binatang? Tulis. Apa yang kalian lihat di kebun binatang? Ditulis. Kalau untuk peserta yang lain, tulis apa yang terbetik di dalam pikiran. Silakan. Apa yang terbetik dalam pikiran? Di ya, ditulis. Waktunya cuma 5 menit. Ya, tinggal 2 menit. Satu menit. Coba Abdullah. Abdullah. Ya. Ini karya Abdullah. Ya. Saya pergi ke kebun binatang. Masya Allah, sudah bisa menulis Abdullah. Saya pergi ke kebun binatang. Di sana saya melihat si Amang yang sedang bergelayutan dengan suara yang nyaring. Setelah saya melihat si Amang, saya ingin melihat singa. Ketika saya sampai di tempat singa, saya tidak melihat singanya. Cuma ada rumahnya saja. Tidak ada singanya. Akhirnya saya bosan melihat rumah singa. Saya pergi ke tempat gajah. Lalu saya melihat gajah yang sangat besar. Akan tetapi, saya disembur oleh gajah dengan belalainya. Maka baju saya pun basah. Kisahnya menarik. Disembur, belalai, gajah. Di sini ada kisah unik. Pengalaman yang tidak terlupakan. Nah, ini tinggal masalah editor saja. Yang kemudian mengemas bahasanya, mengemas inti masalah yang akan ditonjolkan. Kan begitu. Kalau saya pergi ke kebun binatang dengan tulisan seperti ini, kan tidak menarik. Tetapi kalau judulnya misalnya diganti, bukan saya pergi ke kebun binatang, tapi judulnya saat belalai gajah itu menyemburkan airnya, itu kan akan lain ceritanya, kan begitu. Jadi tinggal nanti editor mengubah, mengutak-atik dan seterusnya. Tetapi yang jelas sudah bisa menulis, mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, maklumat yang ada pada diri seseorang untuk kemudian diubah ke dalam bentuk bahasa tulisan. Ya. Jadi jangan kemudian kita berpikir, wah itu struktur kalimatnya, wah itu tata bahasanya, wah itu apa namanya kata-katanya kurang bagus. Nah, yang memoles nanti itu masalah editing. Jadi ketika seseorang menulis, menulislah dengan apa yang dia, ya, apa dengan kemampuan yang dia miliki. Faham di sini? Ya. Jadi menulis itu, betul. Hah? Insya Allah mudah. Tapi sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang banin dikumpulkan, yang banin dipisahkan dengan yang lain, jangan dicampur. Diberi nama ya, tolong diberi nama. Beri nama kelas berapa? Abdullah, tolong diberi nama. Baik, sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua.